بسم الله الرحمن الرحيم. Satu, mengamalkan ibadah kan harus dengan ilmu. Sumbernya Al-Quran dan Hadith. Apakah harus dihafalkan? Yang dituntut dari kita untuk bisa mengamalkan ibadah, itu adalah mengamalkan dengan sempurna. Cara mengamalkan dengan sempurna, basicnya ilmu. Sedangkan ilmu yang kita kemudian coba pelajari untuk bisa menunaikan ibadah dengan baik, tuntutan Qurannya tidak harus hafal, tapi paham. Jadi ada bacaan-bacaan yang dihafalkan, tapi ada tuntutan yang tidak harus menghafalkan, tapi paham isinya. Baik yang dihafal ataupun yang tidak dihafal, intinya bagaimana kita memahami apa yang akan kita praktekkan dalam ibadah kita yang dimaksudkan. Misal, saya bagi dua dulu pada ibadah yang kita tunaikan. Ada yang mesti dihafal, ada yang tidak perlu kita hafalkan itu. Misal, saat kita tunaikan sholat, untuk menunaikan sholat, sholat bagian dari ibadah. Diketahui dengan ibadah, ini ada dalil di sini, misal Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ketiga. Ini ciri orang takwa gemar menunaikan sholat. Dan sholat bagian dari ibadah yang dikerjakan. Sifat perintahnya ada di Quran, surah kedua ayat 43. Ini keterangannya, ini perintahnya. Hadisnya diantaranya hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama di bab mukaddimah nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas, rawinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menyebutkan tentang Islam, beliau katakan, ya, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam oleh malaikat Jibril, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kan kemudian wa tuqimus shalah, dan kau tunaikan salat dengan sempurna. Jadi kita sepakati dulu ibadah, jenisnya salat, dalilnya ini, perintahnya ini, hadisnya ini. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah kita memahami ini, maka dalam menunaikan salat ini, perhatikan ada yang harus kita hafalkan. Pasti itu, bacaan sholat kan harus dihafalkan. Kalau tidak hafal, bagaimana kemudian bisa menunaikan sholat dengan baik? Kan? Mustahil untuk katakan Allahu a'lam. Orang takbir Allahu akbar, Allahu a'lam. Allahu a'lam, enggak ada. Heboh semuka bumi gitu kan. Baik, ini satu. Baik, jadi ada bacaan yang memang harus dihafal sifatnya. Kedua, kalau diteruskan hadisnya yang ini, maka kita dapati setelah menyebutkan salat, Nabi katakan wa tu'tiyaz zakah, anda tunaikan zakat. Dalil hadisnya di kitab yang sama, jilid yang sama, nomor yang sama. Ayatnya bahkan terangkai dengan salat. Quran surah kedua ayat 43. Ketika menyebutkan perintah salat, setelah itu zakat. Ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Detailnya diatur di Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan 48 golongan, diatur di Quran surah 9 ayat ke-60. Jelas? Baik, ada ketentuannya di sini. Yang ini khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Ambil di antara sementara orang yang sudah mencukupi nisabnya untuk zakat, ambil. Kalau dia lupa, ingatkan, bahkan ambil. Karena itu hak orang lain, selamatkan orang punya zakat ini supaya tidak menunda, bahaya bagi dirinya. Baik, keluarkan kemana? Ini 8 golongan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Anda cukup mengetahui kalau sudah jadi bagian dari yang berhak mengeluarkan zakat, maka Anda mesti paham ada kewajiban zakat harus Anda keluarkan yang disalurkan kepada 8 golongan. Tapi Anda tidak dituntut untuk menghafalkan ayatnya. Bacaannya ada, suratnya ada, ayatnya ada. Yang dituntut dari Anda mengetahui bahwa setiap Anda mencapai nisab, Anda keluarkan zakat. Keluarkan pada 8 golongan. Sepakat sampai sini? Ya, harus sepakat. Sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Enggak sepakat. Yang salah bukan mereka. Pasti kita yang kurang dalam mendalaminya. Nah, sekarang ada sesuatu bacaan yang dihafalkan. Ada yang tidak harus dihafal. Tidak dihafal. Baik yang dihafalkan ataupun yang tidak dihafal, sumber yang sama dari Al-Quran dan Sunnah, Yang dituntut pada keduanya ini adalah memahaminya, paham, mengerti. Tidak disukai Anda mengerti, lihat, atau menghafal bacaan, baik yang dituntut untuk menghafalkannya, ataupun yang tidak dituntut untuk menghafalkannya, tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan. Karena itu, silakan perhatikan. Setiap ada ibadah yang bacaannya wajib dihafal, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah mewajibkan satu ibadah, ada bacaan yang harus dihafal, ada orang tidak mampu menghafalkannya. Itu mustahil. Silakan cek bacaan salat. Jangankan anak 40 tahun. Anak 4 tahun hafal bacaan salat. Ya, tanpa Anda ketawa pun hafal. Pasti itu. Silakan. Jangankan yang 50 tahun. Yang 5 tahun pun hafal. Jadi kalau sudah anak usia 5 tahun hafal, Anda 50 tahun belum hafal-hafal, Anda butuh berapa tahun lagi untuk menghafalkannya? Jangankan yang bisa melihat, yang enggak ngelihat, bisa. Silakan cek. Jadi teman-teman sekalian, tidak harus menjadi pintar untuk bisa menghafalkan bacaan sholat. Kalau ini bukan dari Allah, mustahil bisa seperti itu. Silakan. Kalau bukan dari Allah, mustahil. Ibadah mana yang ditunaikan di kepercayaan yang lain misalnya. Kitab biasa saja silakan. Siapa yang bisa menghafal kitab-kitab selain Al-Quran? Tidak mudah itu. Tapi Quran bisa. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Ini menunjuk ada sesuatu yang lain dari karya manusia. Bukan karya, ini firman. Kalau bukan firman, mustahil bisa seperti ini. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini memang dimudahkan untuk dihafal. Yang ini yang tidak dituntut untuk tidak dihafal, belum tentu orang bisa menghafalkannya. Ayo, siapa yang hafal ayat zakat? Boleh angkat tangan. Saya kasih teh manis saya, belum saya minum. Atau vas bunga sekalian Ustaz yang tadi disimpan. Silahkan. Belum tentu orang bisa hafalkan. Tapi bacaan sholat semua bisa hafalkan. Lihat ya. Tapi yang dituntut dari keduanya bukan masalah hafal dan tidak hafal. Persoalannya paham. Dari mana tahunya ini Ustaz? Coba dilihat di Quran surah ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Tidak semestinya orang mukmin beriman sibuk semua berjuang. Mesti ada segelintir mereka yang belajar. Ketika menyebut belajar, kalimatnya menggunakan fiqh yang pernah saya jelaskan dalam awal pertemuan kita. Bahkan ditambah dengan ta di depannya sebelum huruf akhir ditambah tasydid. Ini menunjukkan pada sifat serius. Ini menunjukkan pada motivasi yang lebih double. Karena tidak mudah untuk mewujudkannya. Maka kalau kita ingin belajar tentang syariat agama kita seperti tadi ditanyakan, baik yang dituntut untuk menghafal ataupun tidak menghafal, yang paling penting seriuslah kita memahami apa yang kita pelajari itu. Jangan sampai sudah dimudahkan oleh Allah menghafalnya, tapi kita enggak ngerti yang dibacakan. Seperti saya sampaikan di awal fikih salat, bahkan Quran memberi isyarat, ada orang yang salat tiap waktu, ruku dan sujud ribuan kali, tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Maka itu yang sulit melahirkan kekhusyuan, sifat khusyuk yang kita tunaikan. Nah, ini yang dituntut oleh Al-Quran. Hadisnya bagaimana? Silakan dilihat hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, Kitab Al-Ilmu, kitab bagian kedua dari Sahih Al-Bukhari, jilid pertama. Nomor hadis 71. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Saya sering tegaskan kalau Anda disebut oleh orang Melbourne sebagai orang baik, mohon maaf di Sydney belum tentu menyebut Anda baik. So, Australia mengatakan Anda yang terbaik, mohon maaf orang Papua, orang Bekasi, orang Jakarta belum tentu kenal Anda. Ya, semuka bumi mengatakan Anda yang terbaik, malaikat belum tentu menyebut Anda orang baik. Maka kalau Allah mengatakan Anda yang terbaik, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Sudah sampai sini? Baik, apa tandanya ketika Allah menginginkan seorang jadi baik? Ternyata bukan diberikan dunia. Teman-teman, hawas betul. Tolong garis bawahi kalimat ini. Kalau Anda mendapatkan peningkatan dunia, kedudukankah atau materikah, jangan dulu terlampau bahagia. Cek dulu. Apakah saatnya bersamaan Anda sudah mendapatkan tanda kebaikan dari Allah atau belum? Kalau Anda belum dapatkan ini, maka belum tentu peningkatan dunia secara bersamaan jadi tanda kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda pertamanya? Yufaqqihu fid-din. Dia akan dibimbing, diringankan langkahnya, dilembutkan untuk mau belajar fiqh, memahami tuntunan agamanya. Jadi kalau saat bersamaan uang Anda meningkat, tapi Anda tidak paham tentang agama Anda, ini belum tentu jadi tanda yang baik. Saat bersamaan kedudukan Anda meningkat, tapi Anda belum mengerti tentang agama Anda. Belum bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus diikuti, mana yang harus tinggalkan. Maka dalam hal demikian, kita belum mendapatkan nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat yang bersamaan, kalau kita kedudukan meningkat, kemudian kita senang ikut taklim misalnya, sudah baik belum? Kalau tidak tahu, katakan. Ah, baik ya. Kita diangkat kedudukan cukup tinggi. Saat bersamaan, kita kemudian senang ikut taklim, sudah baik belum? Baik. Baik, belum tentu. Kalau taklim yang diikuti pun belum dalam konsep memahamkan kita. Cuma sekedar rame, ya cuma ingin ikut rame, cuma ada yang ingin ngisi, cuma tertawa, enggak ada ujungnya. Kadang-kadang menangis, tidak ada dampaknya. Apa ukuran dampak yang baik dari taklim ini? Ukurannya, satu, pemahaman ini menjadikan ilmu kita meningkat, iman kita menguat. Aturannya di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi kalau orang benar belajarnya, maka yang terjadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di iman dia meningkat, ilmu dia menguat. Sebaliknya, ilmu dia meningkat, iman dia menguat. Di pelajaran yang baik memahamkan Anda tentang agama, dengan pemahaman ini salat Anda khusyuk. Bukankah dengan khusyuk kemudian iman Anda semakin kuat? Semakin dekat dengan Allah. Bukankah pengetahuan Anda semakin bertambah? Anda mengerti bahwa ketika tangan diangkat seperti ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Poinnya. Jika Anda tanyakan sekali lagi, apakah semuanya harus dihafalkan? Ya, ada yang harus dihafal, ada yang tidak. Tapi poinnya kita memahami apa yang dihafal ataupun apa yang tidak dihafalkan. Coba cek. Pilih ya, baik mana? Hafal tapi tidak paham atau tidak hafal tapi paham? Ya, hafal dan paham. Itu yang paling bagus ya. Baik.